cintaku. Katamu dulu diriku dirimu Terima kasih. disayang-sayang, disayang-sayang, dan dimanja. Oh dimanja-manja di peluk mesra. Lai di belai-belai, ah di belai-belai, sang kekasih. Thank you. Bila